Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh shodiqul wa'din amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya dan kita semua di studio senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari yang cantik ini, di pagi hari yang sangat indah ini, di pagi hari yang segar ini, Allah begitu banyak melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada diri kita, dan Allah juga menyebarkan rezeki yang begitu luas kepada kita. Semoga kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah yang berkah. Amin. Dan semoga anak keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Alhamdulillah bertemu kembali dengan mimbar Nurul Salam yang memang senantiasa kita rindu-rindukan setiap hari Kamis pagi 4:30 di televisi Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Dan juga saudara-saudara kami di studio dari Banjarnegara, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah segar di pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Ibu dari Bandung, Mak? Damang? Alhamdulillah saya, alhamdulillah. Ngaji terus ya, tiap hari Kamis ya. Insya Allah. Juga Pak Bupati, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat. Sama rakyatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan saudara kami di studio yang berbahagia, di pagi hari ini bertambah kebahagiaan kita karena guru kita tercinta Ustaz Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Soleh Asri MA telah hadir pada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahnu thayyibun. Amin amin Allahumma. Beliau sibuk benar ya. Dosen di mana-mana, ceramah di mana-mana, organisasi begitu banyak. Alhamdulillah masih bisa hadir di mimbar Nusam di pagi hari ini. Judulnya nih Ustaz, pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya memang sudah masuk bulan Rajab ya. Di mana-mana peringatan Isra Mi'raj, di mana, wah luar biasa. Sebenarnya pelajaran apa sih dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah majlis ta'lim Mimbar Nurus Salam yang kami hormati dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pula para pemirsa di mana saja berada yang selalu setia mengikuti taklim dan pengajian kita setiap hari Kamis di TPRI ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke rumah kita masing-masing mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang manfaatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan pelaksanaan ibadah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya di mana saja mereka berada sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kajian kita terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ibu-ibu sekarang kan sudah masuk bulan apa? Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab ada sebuah peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Inilah yang menjadi bahan kajian kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini paling tidak ada 5 hari ini akan kita kemukakan. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu diawali dari masjid ke masjid. Betul apa tidak? Ya, diawali dari masjid ke masjid. Dan ini telah dikemukakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ibu-ibu udah pernah ke masjidil haram? Sudah yang sudah naik haji dan umrah. Ada yang belum? Mau ke Masjidil Haram? Kapan? Insya Allah. Dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Sudah pernah ke Masjidil Aqsa? Oh, belum juga. Insya nanti pulang dari pengajian ibu ya, Allah panggil kita semua bisa berangkat ke Masjidil Haram dan bisa juga mengunjungi Masjidil Aqsa gitu. Nah, bapak, ibu, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari masjid ke masjid ini sungguh sangat penting betapa besarnya fungsi masjid buat kita umat Islam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, sampai di sini dulu karena kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan setelah sholat subuh nanti kita lanjutkan lagi pengajian ini. Ibu-ibunya sudah siap mukenanya, udah ya? Sudah, insya Allah. Demikian pemirsa, mari kita melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh. Rasanya sejuk hati ini. Di pagi hari kita bertemu dengan Allah, kita zikir, kita berdoa, luar biasa indahnya. Kemudian kena air wudhu kita, kita sejuk. Dan kemudian kita mengucapkan salam kanan, salam kiri, Allahu Akbar, salam-salaman, nikmat betul. Indah sekali agama kita. Di pagi hari kita sudah disirami, kita berhadapan dengan Allah. Insya Allah akan dilimpahkan begitu banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan kajian mengenai pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang tadi dikatakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pas benar kita pas tadi sholat ya. Baik, silakan Pak Kiai. Iya, terima kasih. Ibu-ibu udah sholat subuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat subuhnya diterima. Amin. Dan mudah-mudahan doa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Bu salat subuhnya, di rumah apa di masjid? Di TVRI. Alhamdulillah. Ibu-ibu, masjid mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat begitu penting buat kehidupan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Imam Hasan Basri Akbarut Tabi'in, masjid dengan orang-orang mukmin bagaikan air dengan ikan, ikan dengan air, air dengan ikan. Gitu. Coba ibu-ibu bisa bayangkan, ikan itu tidak bisa bertahan lama hidupnya kalau jauh dari air. Betul apa tidak? Coba ibu ambil ikan, taruh di daratan, taruh di atas tanpa ada air, dia akan cepat sekali mati. Begitu juga seorang mukmin kalau hidupnya jauh dari masjid, bukan fisiknya yang dikhawatirkan mati, tetapi ruhul Islamnya, iman dan keislamannya semakin hari bisa semakin jauh-jauh dan lama-lama bisa mati. Na'udzubillah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa kami hormati, orang yang hidupnya dekat dengan masjid selalu dianjurkan untuk sholat di masjid. Bahkan sampai ada ungkapan Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat seseorang yang bertetangga dengan masjid kalau tidak salat di masjid. Kan hebat tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Apa ukuran yang bertetangga? Dalam Islam diajarin kalau bertetangga itu ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40. Berapa jumlahnya? 4 kali 4 160. Kalau satu rumah tangga ke masjid ada diwakili oleh bapaknya, maka masjid itu setiap hari isinya 106. Masya Allah. Satu orang tuh. Pak. Sudah ka'annahum bunyanum marsus. Hebat begitu. Kata Rasulullah, umat Islam kalau sudah kumpul kayak begitu di masjid sholat berjamaah, mereka bagaikan bunyanum marsus, bangunan yang sangat kokoh dan indah. Alhamdulillah. Tapi kalau hadis ini mendapat tempat di hati umat Islam, di hati orang mukmin, di hati orang-orang yang bertetangga dengan mas, maka masjid akan menjadi apa bapak-bapak, ibu-ibu? Menjadi makmur. Hebat tidak? Luar biasa. Tapi buktinya gimana? Banyak gak yang gak ke masjid? Banyak. Siapa yang salah? Oleh karena itu kita harus terpanggil, ya, harus terpanggil untuk mau memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah misalnya. Ya, sebab kalau sholat berjamaah kan pahalanya sangat besar, bapak-bapak, ibu-ibu. Minimal 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendirian di rumah. Apalagi udah di rumah sholatnya kesiangan. Lihat tuh, lihat. Rasulullah menyatakan sholatu jamaah afdalu min sholatil fad bisab'in wa ishrina daraja. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol nilainya, pahalanya dibanding dengan sholat sendirian dengan perbandingan 1 dengan 27 rakaat minimal. Ada imam, ada makmum, jadi berjamaah. Kalau nanti semakin banyak jamaahnya, semakin apa? Makin nambah lagi. Barisannya semakin lurus, nambah lagi. Alhamdulillah. Itu manfaatnya dan fadilahnya sholat berjamaah. Banyak tidak orang yang tahu fadilahnya? Banyak tidak? Banyak yang tidak. Banyak juga yang tidak tahu. Banyak gak yang mengerjakan sholat berjamaah? Banyak. Yang tidak ngerjain? Banyak juga. Mana yang lebih banyak? Nah, dengan adanya pengajian ini memberikan motivasi supaya orang yang tadinya tidak rajin ke masjid supaya menjadi rajin. Kan kita memperingati Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kan sebuah perjalanan. Perjalanan artinya maju apa mundur? Maju. Kalau kita berjalan, ibu-ibu maju apa mundur? Makanya habis mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj harus apa? Maju, jangan mundur. Jadi yang tadinya malas untuk memakmurkan masjid, yang nanti tadinya malas ke masjid, habis mengadakan peringatan Isra Mi'raj, tambah rajin. Tambah rajin. Kok tambah pulas ibu-ibu? Tambah rajin. Insya Allah. Insya Allah. Itu yang harus kita jadikan pelajaran penting. Ya, karena itu masjid ini fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat hebat untuk membina, menempah keimanan para sahabat-sahabat. Dari masjid, masjid dijadikan tempat kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama di zaman Rasulullah karena belum ada lembaga. Masjid itu difungsikan begitu sangat hebatnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu masjid juga nanti bukan cuma berfungsi sebagai tempat ibadat saja, bukan tempat untuk sholat saja, tetapi bagaimana masjid ini kita fungsikan untuk pembinaan masyarakat, untuk pembinaan umat menuju arah yang lebih maju lagi. Ya, kalau perlu kegiatan-kegiatannya juga bervariasi ya, gitu ya. Dengan habis sholat Jumat dikunci masjidnya, udah pulang besok dibuka. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang bervariasi, ya, di dalam mengelola dan memakmurkan masjid. Dan ini sangat penting. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran yang pertama adalah perjalanan masjid ke masjid. Nah, kita kalau ingin maju, bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan kita ingin diberkahi dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sebagai politikus, apakah kita sebagai pegawai, apakah kita sebagai karyawan, apa saja fungsi dan kedudukan sosial kita di masyarakat, kalau mau diberkahi dan diredhoi, mulai dari masjid. Insya Allah. Sebagaimana itu ditunjukkan perjalanan itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari masjid ke masjid. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan pelajaran. Yang kedua adalah menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dibanding dari ilmu yang dimiliki oleh manusia. Apa saja yang mustahil oleh manusia untuk Allah serba mungkin segala-galanya. Betul apa tidak? Ya. Kalau Allah ilmunya mah sangat luar biasa, ilmu kita mah sangat terbatas, ibu-ibu, dan itu dinyatakan oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu pengetahuan ini melainkan hanya sangat sedikit sekali ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Coba saja menurut rasio akal kita, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus sampai ke tujuh lapis langit, terus sampai Sidratul Muntaha, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya sebagian dari malam lailan, bagian dari malam, sudah kembali lagi ke tempat semula. Kira-kira manusia bisa tidak begitu, bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang mustahil buat manusia, buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wah, kalau ayat gini mah udah hafal orang Yasin. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah sudah ikut campur tangan dalam segala urusan apa saja, dengan mudah dan gampang Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Jadi alhamdulillah. Itu tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa sedikitnya ilmu yang baru kita miliki. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang ilmu pengetahuan kita tidak boleh merasa puas. Betul tidak? Sebab wa ma fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang pintar, ada lagi yang lebih pintar. Di atas yang lebih pintar ada lagi yang lebih terus pintar, ya. Gitu. Gitu. Ada ustaz. Di atas ustaz ada ustaznya lagi. Ada ustaz, ada ustaz, ada ustaz, ada ustaz lagi. Jadi kita tidak boleh puas. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena itu kita dianjurkan untuk menggali ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau bicara tentang pahala, bapak-bapak, ibu-ibu. Duduk kayak begini nih ngaji nih, sejam aja dengerin Ustaz Soleh. Sebentar. Itu kata Nabi, kalau kamu duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, sejam saja, khairum min antusalliya mi'ata rakaatin, lebih bagus daripada sholat sunat 100 rakaat. Kalau kita bikin 2 jam aja sekarang. Ada yang kuat gak, ibu-ibu, sholat 100 rakaat? Ada yang kuat? Boro-boro ustaz 100 rakaat. Terawih aja juga milih yang 8. Kalau boleh ada yang 4, yang 4. Ya Allah, luar biasa, ibu-ibu. Berapa jam tuh 100 rakaat? Ada yang pernah coba? Tuh ngaku. Iya, bagusan ngaku. Jujur. Alhamdulillah. Tapi duduk saja di majelis ini, bapak. Di majelis ilmu, di majelis taklim, 1 jam saja. Luar biasa pahalanya. Khairun min antusalliya mi'ata rakaatin, sampai lebih bagus daripada kita sholat sunat 100 rakaat. Dan udah potongan kayak kita mah jangan ngimpi bisa sholat. Berat. Tapi kan ini orang-orang majlis taklim semua ini. Banjarnegara majlis taklim, apa namanya, Bu? Al-Zahro, ada namanya udah. Ini Bandung. Tuh kan. Luar biasa. Luar biasa, udah ahli-ahli taklim semua ini. Karena itu terus, ibu-ibu, sebab dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita. Insyaallah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini udah pasti nih, Allah akan angkat orang-orang yang beriman, ibu-ibu yang beriman, yang dari Bandung yang beriman, yang dari Banjarnegara yang beriman, bapak-bapaknya yang beriman. Kebetulan namanya ada yang namanya si Iman. Diangkat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan di antara kita ini. Jadi terus ilmu ibu-ibu kita gali, meskipun kita sudah usia, tapi ibu-ibu sini masih muda-muda, Pak. Muda-muda. Saya lihatnya masih. Ada pegawai-pegawai yang belum pada pensiun nih. Masya Allah. Berarti pegawai-pegawai ini harus meningkatkan ilmunya terus. Iya. Gak boleh statik ya. Statis. Sebab ilmu itu salah satu sarana untuk menggapai kesenangan hidup. Betul apa tidak? Ada orang yang bisa baca Al-Quran dengan orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Mana yang lebih dahulukan? Yang bisa baca. Ada orang di kantor, Bu, bisa baca doa. Pinter banget baca doanya. Yang satu tidak baca-baca doa. Mana yang dipilih? Artinya orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah sarana untuk mengantarkan kita memperoleh kesenangan dan kedudukan hidup dan kehidupan ini. Insya Allah. Karena itu ibu-ibu jangan puas untuk belajar ilmu pengetahuan. Ya, dan belajar tidak ada batasnya. Minal Mahdi ilal Lahdi. Sampai nanti ibu sudah meninggal, dipanggil pulang baru berhenti belajarnya. Baru gak datang lagi ke TVRI. Kenapa? Udah kagak ada orangnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, dimana saja berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari peristiwa dan kasus Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini adalah memperkokoh loyalitas kesetiaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah wafat istri beliau yang sangat tercinta. Wah, Nabi kalau sama istrinya cinta banget, Bu. Makanya bapak-bapak, contoh Nabi dong, sangat setia, sangat cinta kepada istrinya, sangat sayang kepada istrinya. Bapak-bapak sayang gak, Pak? Alhamdulillah. Apa yang diminta istrinya? Oh, dikasih. Bikin semua. Istri beliau yang sangat tercinta ini, ya Allah, Siti Khadijah, yang selalu membackup perjuangan Nabi, yang selalu membantu perjuangan Nabi, bahkan semua jiwa raganya, hartanya dikerahkan untuk dakwah dan kegiatan serta aktivitas Nabi kita Muhammad SAW. Sangat luar biasa. Dibantu betul-betul oleh istrinya. Karena memang istrinya istri yang soleha. Kayak ibu-ibu dari Bandung, dari Bandung. Ini kan saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah istri-istri yang soleha semua. Istri yang soleha itu kan fasalihat kanitat. Yang selalu bakti dan taat kepada Allah dan taat juga kepada suaminya. Dan kalau dilihat senang aja. Gimana kagak senang, coba bayangin. Sejuk gitu ya. Sejuk, dia lihat pada senyum semua. Keruntungan merah lagi di bawah. Suami mana coba yang tidak. Terlaluan lah ya. Terlaluan kalau tidak sayang. Terlaluan. Ya Allah. Enak kan, Bu? Istrinya suaminya soleh. Istrinya? Soleha. Enak apa enggak? Enak. Alhamdulillah. Ya Allah, istri yang sangat baik ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih apa tidak? Sedih. Karena itu tahun itu disebut namanya Amul Huzn, tahun duka citanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena istrinya yang sangat dicintai, yang menjadi pendamping hidupnya, kemana saja Rasulullah berangkat dia dampingi, dan dia tidak pernah mengecewakan Rasulullah, tiba-tiba dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun istri Rasulullah juga meninggal, ibu-ibu. Meninggal juga ya. Meninggal juga. Meninggal juga ya. Apalagi orang Bandung. Karena memang semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lah boleh kekal, tentu istri Rasulullah lebih pantas dong kekal daripada kita ya. Yeah. Tapi memang ini sudah menjadi sunatullah, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pejabat aja meninggal, apalagi yang kagak pejabat. Pak Bupati aja meninggal, apalagi us. Dokter, ada dokter sini, dokter. Dokter gak meninggal ini. Iya, iya. Sudah sunatullah. Ibu-ibu, Siti Khadijah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa bulan berikutnya dipanggil pula pamannya yang bernama Abu Talib. Panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah istrinya meninggal, pamannya meninggal. Sedih di atas kesedihan. Sekalipun beliau nabi kan ada sifat basyariahnya, ada sifat kemanusiaannya. Siapapun kalau ditinggal oleh orang yang sangat dicintai dan disayangi, tentu dia akan sedih. Sedih. Baik, ya kita ingat ditinggalin sedih ya. Ingetin Bu ya, terlupa. Ditinggalin sedih Hadijah, ingat Abu Thalib, bersedih hati siapapun. Pemirsa dan ibu-ibu bapak sekalian, kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pengajian kita tambah luas lagi ini sampai kepada kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW atas wafatnya dua orang yang sangat dicintainya, itu istri beliau dan paman beliau. Baiklah, ada kesempatan bagi ibu sekalian atau bapak-bapak yang akan bertanya. Silakan dari ibu yang tengah dulu, disebut namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nur Hayati dari Majelis Bandung. Saya mau tanya Pak Ustadz, gimana orang yang suka ahli masjid istilahnya ya, pengajian, tapi masih suka apa menggunjingkan orang dan suka berbohong. Berbunjing gitu ya. Mohon diterangkan Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Ibu sekalian dulu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Muhammad Saleh yang kami hormati. Nama saya Ibu Wawang dari Majelis Taklim Al-Zahra Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang ingin kami tanyakan yaitu mengenai hubungannya dengan perempuan. Ini kan tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Namun kalau hubungannya dengan memakmurkan masjid, ini bagaimana? Ini yang kami mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sekaligus. Yang kami hormati Bapak Ustaz, kami dari Banjarnegara, nama kami Ibu Sudibyo dari Majelis Taklim Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang ingin saya tanyakan ini di luar tema Bapak Ustaz. Maksudnya seperti ini, banyak orang yang berbohong namun dia selamat. Tapi kalau orang yang jujur, dia malah hancur, lebur sekali malah itu Ustaz. Iya. Kalau dia jujur, maksudnya di situ. Mungkin bagaimana pandangan Ustaz mengenai tema ini? Kira hanya itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini. Terserah mau dari Bunda Nur Hayati dulu atau dari Bu Awang. Siapa Ibu yang bertanya? Iya. Aduh, terima kasih Bu, ahli Bu pertanyaannya ahli masjid. Ibu ahli masjid kan Bu? Insyaallah. Ahli masjid kan orang sering main di masjid ya Bu. Atau rumahnya dekat dengan masjid. Ahli masjid. Artinya orang yang sering kegiatannya di masjid. Tetapi kadang-kadang lisannya suka bergunjing, kadang-kadang suka bohong. Terus suka apa lagi Bu? Segala macam dah. Yang jelek-jelek dah, yang tidak pantas, yang tidak layak, tidak pantas. Seharusnya itu terjadi buat orang-orang yang sudah biasa ke masjid. Artinya ilmunya belum diamalin. Dia mungkin tahu tapi tidak diamalkan. Tidak paham ya. Tidak paham, karena itu ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Ya. Karena itu ibu-ibu tergantung dia ke masjidnya. meskipun dia di masjid, dia ke masjid ngapain di masjid? Ya, jangan-jangan di masjid orang-orang sholat malah dia di pojok, dia bergunjing dan dia ngobrol. Ya, nah ibu-ibu bohong, namimah, suka mengadu-ngadu, suka menceritakan aib orang lain, itu kan termasuk akhlak-akhlak yang tercela dan dicela, akhlak-akhlak yang kurang baik. Seharusnya orang-orang yang sudah tertanam dan dibina di masjid, dia harus mengamalkan ilmunya, menghindari akhlak-akhlak yang buruk, sehingga menjadi cermin buat masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu ini sebenarnya tinggal pengamalan saja ilmunya. Banyak orang yang punya ilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan. Istilahnya gak dipakai. Gak dipakai, seharusnya ilmu itu dipakai dan diamalkan. Baru begini, Ibu. Jadi itu tinggal pengamalan saja. Karena itu ini harus ada watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Kita selalu dan saling mengingatkan. Kalau dia sedang is, baru aja ngaji selesai, tadi baru mau Ustaz Soleh, kok sekarang udah gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Manusia namanya, Bu. Ya, namanya manusia. Jadi terus ada begitu. Ya namanya kita, sering aja iman kita sering bernaik, sering turun, kadang-kadang teringat, kadang-kadang suka lupa. Inilah manusia. Apalagi ibu-ibu, ya. Ya, itu insyaallah. Tapi kan tinggal ada obatnya. Ya, tentu ada obatnya. Iya. Nah, ya, jadi diingatkan saja ibu-ibu. Ya. Bu Nurhati udah ya. Alhamdulillah. Iya. Silakan mengenai ibu ini tadi. Bu Wawan. Bu Wawan udah naik haji kan, Bu Wawan? Alhamdulillah. Kalau pada waktu naik haji sholatnya di mana, Ibu? Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Boleh apa tidak? Suka apa tidak? Suka. Gitu. Jadi ibu-ibu sebenarnya kalau ada pandangan dan pendapat tidak boleh ke masjid, itu kan dikhawatirkan kalau-kalau terjadi fitnah seperti itu. Karena makanya kalau ke masjid beda dong bersoleknya dengan kita ke mall. Kan begitu. Tapi kalau orang ke masjid kan pakai mukena ibu-ibu, ya, tertutup dan sebagainya. Dan orang yang mau datang ke masjid tentu niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Islam mengajarkan siapa saja yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, di situ kan tidak ada bedanya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Setiap orang yang beramal soleh, amal kebaikan baik laki maupun perempuan. Jadi boleh dikerjakan oleh laki, boleh dikerjakan oleh perempuan. Selagi itu terhindar jauh-jauh dari fitnah yang tidak diinginkan, maka dia sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Hanya kalau di masjid perempuan enggak boleh di sap yang pertama, bapak-bapak di sap yang kedua, ribet kalau begitu ya Bu. Apalagi di sap yang pertama artis, Ustaz Soleh di belakang kagak khusyuk pasti gitu. Ya, insyaallah ada aturan, ya. Ada aturan main di dalam Islam untuk wanita yang masuk ke dalam masjid. Tapi peran wanita begitu sangat banyak sekali dalam memakmurkan masjid, apalagi akhir-akhir ini Ustaz Soleh. Siapa coba yang lebih banyak Pak taklimnya di masjid? Perempuan. Ibu-ibu, ya kan? Ibu, iya. Masya Allah, luar biasa. Yang haji yang banyak ibu-ibu. Di pasar yang banyak siapa, Pak? Ibu-ibu juga. Di neraka siapa yang banyak, Pak? Ini bukan ibu-ibu sini, sono ya. Alhamdulillah. Pokoknya dia serba banyak lah ibu-ibu di mana-mana mah serba banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dia tidak mau lepas kalau berlomba-lomba dalam kebaikan itu, luar biasa. Ya Bu Awan ya. Terima kasih banyak. Kalau subuh gimana, Pak Ki? Apa tuh? Kalau subuh sholat subuh perempuan. Oh iya, kan itu kan kenapa sih dihindarkan tidak itu supaya tidak ada fitnah. Selagi itu aman Bu, apalagi rumahnya dekat dari masjid atau jauh pakai mobil, misalnya aman ada supirnya. Habis suaminya di luar negeri, dia di sini, masa mau jamaah aja nungguin dulu dari sana pulang kemari, kan susah Ibu. Jadi boleh, selagi itu masih terjamin keamanannya dan tidak fitnah. sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu. Malah bagus. Iya, meramaikan masjid. Karena itu ibu-ibu di tempat saya, Bu, itu kalau subuh saya sarankan ibu-ibu keluar dari lorong-lorong rumahnya sudah pakai mukena. Jadi kayak malaikat. Dari gang ini serut, masya Allah. Saya bilang kampung itu nikmat. Indah pagi-pagi udah pada cakep, pakai bedak, pakai mukena. Orang Islam begitu hebat ya, Pak. Coba orang-orang lain belum pagi-pagi buru-buru udah kena wudu. Di sini udah, Allah cakep keluar. Luar biasa. Begitu keluar dari masjid, mau datang ke masjid, Allah, kampung kayak begini. Ini yang Allah nyatakan kalau orang-orang itu sudah beriman dan bertakwa. Ya. Kami bukakan pintu keberkahan. Enak itu kampung. Coba deh ibu lihatin. Pak, ya Allah, ibu-ibu sudah tuh pakai mukena. Semuanya cakep-cakep, Pak. Mukenanya yang cakep. Ya. Alhamdulillah. Kan enak ibu ya kalau begitu, ya Allah. Enak, ya. Setuju gak, Bu? Suka gak? Alhamdulillah. Jadi make up sama wudu ya. Enggak pakai rose lagi, enggak pakai shadow enggak pakai. Cantik aja udah. Iya. Sampai ya. Saya enggak bisa membedakan mana yang nenek-nenek, mana yang gadis. Sama. Subhanallah kata saya. Alhamdulillah. Ya, udah Bu ya. Jadi sah-sah saja. Silakan Ibu bagian sini. Udah ya tadi ya. Yang belum mana? Yang sebelah sini. Tinggal jawab. Iya. Ibu-ibu kadang-kadang hidup ini masa yang bohong jadi menang, yang jujur jadi kalah. Hukum dunia memang ini bisa dibeli. Siapa yang punya duit, dia yang selamat. Yang kagak punya duit, gigit jari. Boleh-boleh saja itu hukuman dunia, tapi hukuman Allah tidak bisa bergeming nanti manusia di sana. Hari ini dia boleh menang, tapi besok di kemudian hari Allah Maha Adil. Ya. Jadi itu kan kemenangan yang sementara. Semu sebenarnya kalau kebohongan itu apa menang, kemudian kejujuran terkalahkan, kejujuran menjadi hancur, sementara kebohongan menjadi hidup juga menjadi tidak tenang, ibu-ibu. Kalau kita enggak jujur, betul enggak? Kalau kita ngebohong, orang kita punya dosa aja kagak tenang hidup ini. Iya. Bisa tidur enggak? Kalau udah ngantuk? Tidur. Alhamdulillah gitu ibu-ibu, sabar aja. Itu adalah kemenangan yang sesaat, kemenangan yang semu, tetapi tidak membuat ketenangan hati itu sendiri. Tapi insya Allah kejujuran ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Insyaallah hari ini tidak belum, mungkin besok kita akan menang. Itulah kejujuran pasti. Sebab Nabi menyatakan iyyakum bisidik, hendaklah kamu bersikap jujur. Sesungguhnya sekejujuran itu akan mengundang dan membawa kebaikan. Dan kebaikan itu akan mendorong kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, terima kasih tapi, banyak. Tapi ngomong-ngomong Ibu tadi mengatakan hancur lebur. Berantakan. Hancur lebur berantakan. Sebenarnya hancur lebur menurut istilah Ibu tadi itu kan hanya kata kita ya. Hanya kata kita. Ya perasaan kita aja, oh rasanya hancur lebur. Padahal kalau kita lari ke iman kita, ke agama kita, wah Allahu Akbar, ini kan pujian cobaan dari Allah SWT. Kalau kita katakan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, maksudnya enggak akan berubah kan? Enggak akan berubah. Ya Allah, dikasih kok begini, saya begini. Ya Allah kok. Jadi kalau kita mengeluh pada Allah. Tidak menerima yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita merasa udah jujur, ya jujur aja terus Bu. Mau hancur lebur, enggak hancur lebur ini. Kalau kata kita sebenarnya perasaan. Perasaan saja. Selanjutnya hikmahnya daripada Isra Mi'raj ini. Pelajaran yang berikutnya adalah ibu-ibu adalah untuk memperkokoh semangat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selesai dari Isra Mi'raj kemudian kembali lagi, bukan tambah menurun semangat dakwahnya, tetapi justru semakin kokoh semangat dakwahnya. Tidak kendor itu. Ya. Tidak kendor semangat perjuangannya terhadap Islam ini sendiri. Karena itu pelajaran yang kita petik ibu-ibu habis peristiwa Isra Mi'raj, ibu-ibu tambah semangat. Apanya? Ibadahnya. Ibadahnya semangat, ngajinya semangat, terus mengajak kepada teman-teman, keluarga, tetangga, masyarakat itu harus jauh lebih semangat. Betul atau tidak? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, pulang Isra Mi'raj beliau tetap semangat menyampaikan dakwanya, mempererat ukhuwah Islamianya kepada sesamanya. Karena itu ayat Allah menyatakan tentang dakwah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lihat Allah menganjurkan wal takum, itu fi'il amr tubuh, perintah Allah. Enggaklah kamu menjadi umat. Ini kan ibu umat. Hai orang Bandung, hendaklah kamu menjadi umat Bandung. Hai orang Banjar, hendaklah kamu menjadi umat di Banjar. Apa yang kamu kerjakan? Gitu. Taltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita menjadi umat, menjadi bangsa, menjadi masyarakat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ibu-ibu ajak, Bu. Banyak enggak orang yang masih belum berbuat baik? Banyak, ajak mereka dengan penuh kebijaksanaan. Tapi namanya juga orang ngajak, ada yang mau, ada yang tidak. Tidak mau, mau. Baik. Begitu. Tidak terasa kita hampir satu jam kita mengaji di pagi hari ini. Dan tentunya insya Allah kita bisa bertemu di waktu yang akan datang di dalam mimbar Nurus Salam. Dan juga ibu-ibu dan sekalian di studio, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam pengajian yang akan datang. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang indah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian, yang akhirnya nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustaz kita mengenai pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa di mana saja yang berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi dalam kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang ingin kita petik yang sangat penting, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah terjadi setelah wafatnya istri beliau, kemudian wafatnya paman beliau yang menjadi pembantu beliau dalam berdakwah. Ini mengisyaratkan dan menegaskan kepada kita, kita boleh saja minta bantuan kepada manusia, tetapi ketergantungan kepada manusia ada terbatasnya. Yang tidak ada batasnya gantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingin tunjukkan. Karena itu Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi pelindungnya orang-orang yang beriman, dan Allah pula yang mengeluarkan mereka minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju dan kepada sinarnya ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak boleh bergantung penuh kepada orang, bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh saja kita bantu kepada suami kita, tapi kan kagak selama-lamanya. Ada keterbatasan. Boleh saja kita minta bantuan dengan Pak Bupati, tapi kan Bupati juga ada keterbatasannya. Keterbatasan waktunya beliau jadi bupati, keterbatasan duitnya beliau jadi bupati. Yang tidak ada habis-habisnya gantungan kita hanya kepada Allah. Dia yang maha gagah, dia yang maha kuat, dia yang maha kaya, dia yang maha segalanya. Kita bergantung kepada dia sebagaimana yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibu-ibu yang bisa kita ambil pelajaran penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat banyak sekali, kalau kita bahas mah tidak cukup satu hari, ya. Tapi insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, atau Pak Kiai dan ustaz-ustaz berikutnya akan juga memberikan kelengkapan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Mari sama-sama kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat afiat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi subhanak. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar siriyakal aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sabil akhyar. عدد نعم الله وإفضاله اللهم اغفر لنا يا الله ما قدمنا وما أخرنا ما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علام الغيوب أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمير Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.